Mitra bisnis, dalam upaya penghematan pemakaian listrik, pemerintah telah memberlakukan berbagai aturan, termasuk yang ditujukan bagi kalangan dunia usaha. Walaupun aturan-aturan tersebut dikatakan sangat memberatkan para pengusaha, di ujung telepon sudah tersambung dengan pengamat retail, Handaka Santosa. Pak Handaka, apa komentar Anda? Sebetulnya sebagai pengusaha, kita memang harus mensukseskan dan menuruti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi di balik itu, mestinya pemerintah di dalam menetapkan juga melihat efek-efek negatif di belakang itu. Kenapa saya bilang ada efek negatif? Karena kita semua memaklumi kalau mengoperasikan genset, biaya akan lebih mahal daripada menggunakan PLN. Nah, kalau biaya naik, tentunya service charge akan naik. Dan kalau service charge naik, ini harus ditanggung oleh penyewa, jadi bukan oleh pengelola mall. Nah, kalau service charge naik, kemudian dibebankan kepada penyewa atau peritel di dalam, tentunya mereka akan perhitungkan juga di dalam harga untuk barang-barangnya yang dijual di dalam mall tersebut. Nah, ini akan membawa kepada kenaikan harga. Kedua, apabila diharuskan seperti itu, bagaimana dengan mall-mall yang tidak mempunyai genset yang bisa membackup secara 100%? Karena tidak semua mall atau gedung ini mempunyai cadangan genset yang direncanakan 100%. Nah, ini yang menjadi masalah. Tapi kan memang harus tetap menggunakan genset, Pak. Kalau beli mesin fotokopi tinggal ke toko ambil bawa pulang. Tapi kalau belinya genset itu kadang-kadang mesti inden ya. Terutama yang besar-besar untuk operasional gedung. Kecuali kalau genset rumah tangga ya bisa. Apakah sudah menyampaikannya pada pemerintah, Pak? Semua rekan-rekan di asosiasi, kita sudah beberapa kali mengadakan pertemuan. Dan apa yang kita usulkan adalah, ya kita setuju untuk mengurangi temperatur. Dan kalau dulunya 22 derajat, sekarang jadi 24 atau 25. Jadi di situ sudah terjadi penurunan 10%. Kedua, yang kita lakukan adalah mengurangi lampu-lampu yang ada ataupun papan reklame yang ada di sekeliling kita supaya jam 10 sudah dipadamkan. Nah ini apa yang kita lakukan, sudah menurunkan pemakaian listrik antara 6% sampai 10%. Kita bisa lihat dari pembayaran PLN tiap bulannya. Ada masukan untuk pemerintah, Pak Handaka? Yang kami harapkan sebenarnya pemerintah jangan hanya buat aturan ini, buat aturan itu untuk pabrik, untuk mall, dan lain-lain. Tetapi pelaksananya enggak jalan. Yang sudah ditetapkan untuk billboard saja, beberapa waktu yang lalu saya ke airport pagi-pagi jam 5 juga masih nyala semua billboard. Padahal billboard ini kan tidak produktif. Setiap pagi orang sudah bisa lihat apa yang dipasang di billboard. Jadi malamnya enggak perlu karena sangat sedikit orang yang melihat. Ini kita juga bisa merasakan bagaimana pemerintah di satu pihak terus ngatur, tapi yang sudah ditetapkan saja enggak dijalan. Kan di mana kita tahu hari itu tidak produktif. Jadi saya harap jangan sampai terjadi kenaikan harga, jangan sampai juga mendidik kita untuk tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah ditargetkan. Ya, mestinya pemerintah bisa menerima apa yang dilakukan, yang penting kita sudah menghemat listrik sesuai dengan yang ditarget. Baik, terima kasih Pak Handaka. Demikian Topic of the Day bersama pengamat retail, Handaka Santosa. Saya Dewi Sintawati.